Sering lagu lamis katur di Mas Tejo. Bok menawi keluarga geng CSGK mirsani dalu menika sugeng dalu. Sapa wong ning ora jiwa cinitra marang janji. Prasetyo bumi langit nyekseni manis manis ngendi kamu nanging uga lamis ati. Saja datang hadir kumpul